بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Telah kita sebutkan pada pembukaan pertama dalam kajian suluh sittah bahwasanya kitab ini merupakan salah satu wasilah في تحقيق توحيدنا وعقيدتنا dalam mewujudkan akidah kita dan juga tauhid kita serta memurnikannya, yang hal itu kita sebutkan bi ahadi amrain, dengan salah satu dari dua perkara, ba'da ma'unatillahi ta'ala alaina, setelah tentunya adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka akan terwujud akidah yang benar, tauhid yang benar, yaitu dengan dua perkara diantaranya. Siapa yang bisa menyebutkan? Al-amrul awal. Apa yang pertama? Tayyib. Ayyujadul insan bainal mujtama' alladhi ahluha ya'maluna al-kitab wa sunnah wa ya'khuduna aqidatahum wa tawahidahum min al-kitab wa sunnah. Di berada dia di lingkungan, di penduduk yang penduduk lingkungan tersebut mereka beramal di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka mengambil akidah dan tauhidnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga fallah Allah ya. Bagaimana di zaman kita yang penuh dengan fitan untuk mewujudkan lingkungan, untuk mewujudkan generasi, yang generasi tersebut atau lingkungan tersebut beramal di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Illa bitawfiqillahi azza wa jal. Amr Thani. Yang kedua, Allah mempersiapkan seorang mengajar yang bersedia mampu dengan sunnah. Itu ayuhayyi'aka Allah bi'alimin sunni. Allah SWT memberikan kepada engkau, menyediakan kepada engkau seorang pengajar sunnah, sehingga membimbing engkau, mengajari engkau dari akidahnya, dari tauhidnya di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tayyib. Bukan sebagai tentunya pengajar yang qaliq, yang bingung akidahnya, bingung tauhidnya, sehingga apa? Menyesatkan mad'unya, menanamkan pemahaman akidah atau tauhid yang keliru yang telah disepakati oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Tayyib. Menanamkan hululiyah, Allah SWT menyatu dengan makhluknya, menanamkan untuk berbicara terhadap Allah SWT dengan perkara yang tidak ada ilmunya, membahas tentang Allah SWT dan perkara yang tidak ada ilmunya. Tayyib. Maka ini adalah suatu nikmat yang sangat besar tatkala dua perkara ini ada pada masing-masing kita. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Rahimahullahu ta'ala. Sebagai imam sunnah dan juga imam hadhihi ad-da'wah at-tayyibah al-mubarakah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Risalah yang beliau tulis yang dijadikan oleh para ulama, para mustafidin sebagai risalah yang kedua dari rasail beliau, itu Qaidul Arba', beliau berikan judul dengan Usulu Sittah, atau ada yang membalik dengan sittatu usul azimah. Tayyib. Dari judul yang beliau berikan terhadap risalahnya ini, ditinjau oleh kalangan ahli ilmi, kenapa beliau berikan risalahnya ini dengan nama Usulu Sittah. Yang pertama ditinjau dari kalimat usul. Al-usul secara bahasa maknanya adalah asasu kulli syai. Asas kulli syai. Pondasinya segala sesuatu. Atau juga boleh dikatakan akarnya segala sesuatu. Itu makna usul secara bahasa. Adapun secara istilah makna usul sangat banyak. Di antaranya kata para ulama, makna yang pertama itu ma yatafarra'u anhu ghairuhu, perkara yang bercabang darinya perkara yang lain, ya. Atau sesuatu yang bercabang darinya perkara yang lain, menunjukkan yang namanya usul adalah apa? Intinya, akarnya, pondasinya, sehingga akan bercabang darinya apa? Ghairuhu, perkara yang lainnya. Tayyib, menunjukkan bahwasanya di sana ada usul, ada furu'. Dan ketika para ulama mengatakan bahwasanya di dalam din itu ada usul dan ada furu', maknanya bukan berarti meremehkan perkara yang furu'. Ya. Tetapi maknanya adalah bahwasanya dalam agama ini ada perkara yang asasi, yang pokok, yang inti, dan juga ada yang far'iyah, cabangnya. Ya, seperti al-iman billah, iman kepada Allah SWT. Maka apa rinciannya, tafsilan, ya, maksud dari furu' di sini adalah rinciannya dari iman kepada Allah SWT apa saja. Maka ini yang dimaukan oleh para ulama sebagai furu'. Bukan berarti furu' di sini maknanya adalah sunnah atau perkara yang tidak dilirik dalam agama ini, sehingga apa membuang perkara yang dianggap cabang. Ya. Jadi maknanya ketika para ulama mengatakan ad-din laha usul atau lahu usul wa furu', maknanya apa? Punya kaidah pokok dan juga kaidah cabangnya. Tayyib. Yang kaidah cabang ini merujuk kepada kaidah pokok. Ya, kepada kaidah pokok. Tayyib. Adapun ketika seseorang mengatakan bahwasanya ad-din lahu lub, ya, bahwasanya agama itu memiliki inti atau memiliki ruh wa jasad, ini istilah yang muhdats, ya, istilah yang muhdats. Tayyib. Agama tidak ada ruh ataupun tidak ada jasad. Demikian pula ketika seorang mengatakan bahwasanya salat lahu ruh, memiliki ruhnya atau memiliki lubnya, intinya, tidak ada para salaf yang membagi seperti itu. Tayyib. Itu makna usul, ya. Jadi bercabang darinya perkara yang lain, tumbuh darinya perkara yang lain. Seperti antum lihat suatu pohon, kenapa ranting disebut cabang? Ya, karena dia tumbuh dari akar. Taib. Sehingga di sana ada yang namanya aslun, akarnya, pangkalnya, pokoknya, dan juga ada yang namanya apa? Far'un, cabangnya. Ya, maka ranting itulah disebut cabang, karena dia bercabang dari usul, dari akar. Taib. Sebagaimana Allah SWT firmankan di surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kata Allah SWT, tidaklah engkau perhatikan terhadap permisalan yang baik, yang mulia, dengan kalimah tayyibah. Allah umpamakan dengan pohon yang tayyibah, pohon yang kokoh. Yang pohon yang kokoh tersebut atau pohon yang baik tersebut, kata Allah SWT, asha thabit, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, cabangnya apa? Menjulang ke langit. Itu menunjukkan bahwasanya cabang itu yatafarra' anil asl, bercabang dari aslinya, sehingga dikatakan cabang. Dan yang namanya cabang ini imma hissi au ma'nawi. Sesuatu dikatakan cabang hissi, yaitu bisa dilihat dengan panca indera seperti tadi, ranting disebut cabang karena apa? Bisa dilihat. Atau ma'nawi, atau secara makna dikatakan cabang pula. Seperti para ulama mengatakan bahwasanya al-waladu yatafarra' an abi. Yang namanya anak itu bercabang dari mana? Dari bapaknya. Dari orang tuanya. Sehingga disebut cabang. Ya. Kenapa? Karena di sana ada para ulama, para ahlul usul yang mengatakan bahwasanya makna usul ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Sebagian ahli usul, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain, atau pendek katanya, perkara yang dibangun di atas sesuatu yang lainnya. Ya, hampir mirip. Contohnya dikatakan usul yaitu pondasi rumah. Kenapa? Yubna alaihi ghairuhu, karena yang lainnya akan dibangun di atas dia. Ya. Temboknya, batunya, batanya itu dibangun di atas apa? Pondasi. Cuman definisi ini tidak dipis, atau tidak bisa dipakai dalam apa? Definisi secara maknawi. Ya, secara maknawi tidak benar. Kenapa? Karena yang namanya anak tidak benar dikatakan bahwasanya anak itu dibangun di atas bapak. Iya. Tapi kalau tembok, iya, dibangun di atas apa? Pondasi. Ya, sehingga makna ini kurang sesuai dalam yang dimaksudkan cabang secara maknawi. Ya. Adapun makna atau definisi yang cocok untuk hisi dan maknawi yaitu tadi. Sesuatu yang bercabang dari yang lainnya. Sesuatu yang bercabang dari yang lainnya. Sehingga cabang di sini imma hissi atau maknawi. Seperti tadi ya. Ranting cabang daripada akar, dan juga anak cabang daripada orang tua. Itu makna yang pertama. Makna usul. Bisa difahami sampai sini? Menunjukkan bahwasanya dari usul, dan usul ini jamak daripada asal ya. Asal jamaknya usul. Jamak apa berarti? Jamak apa? Abu Abdullah. Jamak taksir. Jamak taksir. Yang mengalami apa? Perubahan dari mufradnya. Tayyib. Hasan. Menunjukkan bahwasanya usul, kaidah-kaidah pokok yang akan dibawakan oleh beliau, menunjukkan di sana ada apa? Furu', cabangnya. Ya. Yang cabang tersebut kembalinya kepada perkara inti 6 yang akan beliau sebutkan di sini nanti. Ya. Dari perkara 6 yang pokok di sini memiliki apa? Furu', cabangnya. Ya, yang cabang tersebut apa? Tandarij tahtaha, berada di bawah 6 perkara yang pokok ini. Kemudian makna yang kedua dari makna usul, usul bermakna ad-dalil. Usul maknanya dalil. Para ulama ketika mereka berbicara usul wujubus salah, qauluhu ta'ala wa aqimus salah. Usul wujubus salah, qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Apa yang mereka katakan di sini? Makna usul ay ad-dalil. Dalil wujubus shalah qulu ta'ala wa aqimus shalah. Jadi makna usul adalah apa? Ad-dalil, dalilnya. Wajibnya salat itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus shalah. Bisa difahami? Ya. Ini lebih bermanfaat ketika antum nanti belajar usul fikih, ya. Atau ketika antum membuka kitab-kitab fikih akan menemukan istilah para ulama seperti ini. Jadi para ulama berbicaranya apa? Usul wujubus salah, usul wujubus zakah, qauluhu ta'ala kada wa kada. Maknanya apa? Dalil. Ya, kok di sini enggak ada dalilnya? Ya, ini usul adalah apa artinya? Dalil. Baik. Demikian pula makna yang ketiga yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ketika para ulama mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Mereka katakan dalam kitab-kitab fikih, hada usuluddin. Ini adalah usuluddin. Maksudnya apa? Qa'idatuhu. Kaidah atau kaidah. Qa'idah. Jadi makna usul yang ketiga itu bermakna kaidah. Apa bahasa Indonesianya? Kaidah ya. Baik. Bahasa Arabnya qa'idah. Karena ini sebagai qa'idah. Usul di sini maknanya qa'idah. Patokan pokok. Bahwasanya keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Antum yakin ala taharah. Antum yakin bahwasanya masih suci. Belum ada perkara yang membatalkan taharah antum, ya. Maka semata-mata ada keraguan saya. Batal belum? Ya. Atau saya keluar angin atau belum? Atau tidak? Di semata-mata ada keraguan dalam hati kita, batal atau tidaknya, tetap dia berada di atas yakin. Tidak berpengaruh keraguan yang mempengaruhi dirinya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Yukhayyalu ilaihi, ada yang dikhayalkan kepada seseorang, ya. Dia yajidu fi salatihi syai'an, mendapati dalam salatnya suatu perkara. Ya. Ini banyak dari kalangan manusia yang di dalam salatnya apa? Terjadi waswas. Yang tentunya waswas tersebut dari syaitan. Seperti halnya seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya di dalam salat mendapati sesuatu, yaitu keraguan. Apakah dia batal atau tidak? Keluar angin atau tidak? Tayib. Atau ada sesuatu yang keluar atau tidak? Was-was terus mengiringinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La yansarif. Jangan berpaling, jangan keluar dari salat. Karena itu was-was, itu syak, keraguan. Ya. Yang namanya keyakinan seseorang di atas taharah, dia masih suci, tidak akan hilang dengan semata-mata adanya keraguan. Sehingga kata Rasulullah, hatta yajida sautan tasma sautan. Ya. Sampai engkau mendapati bau atau mendengar suara, baru keluar. Ya. Tapi kalau semata-mata was-was atau ragu dia keluar angin atau tidak, ini belum batal. Harus jelas terdengar suara atau dia mencium bau. Tayyib. Ini merupakan apa? Kata para ulama, usuluddin. Maksudnya apa? Qa'idatuhu. Qa'idahnya. Qa'idahnya. Bukan dalam sholat saja. Ya. Bukan dalam sholat saja. Ya. Tapi dalam perkara yang lainnya. Tayyib. Antum ragu istrinya dicerai belum? Ya. Ini kan ragu dia. Saya sudah nyerai istri apa belum? Maka apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang dengan keraguan. Asalnya dia adalah istri antum, maka dia tetap sebagai istri antum. Ya. Belum jatuh talak. Sehingga apa? Semata-mata ragu kembali kepada yakin. Tayyib. Dan nanti dalam perkara-perkara yang lainnya. Kemudian makna yang keempat daripada makna asal, jamaknya usul, ya, asal bimakna ar-rajih. Bina ar-rajih itu yang kuat. Seperti para ulama mengatakan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam, mereka katakan aslul kalam haqiqatuhu. Aslul kalam haqiqatuhu. Apa makna asal di sini? Ar-rajih. Sehingga ar-rajih minal kalam haqiqatuhu. Yang rajih dari kalamnya Allah SWT, Allah berbicara. Maka yang kuat apa? Haqiqatuhu. Hakikatnya Allah berbicara. Bukan majaz. Bukan perkiraan. Bukan ibarat. Tetapi Allah SWT berbicara dengan hakikatnya. Bisautin yusma. Itu dengan suara yang didengar. Ya, dengan suara yang didengar. Sehingga para ulama mengatakan apa? Aslul kalam, ay ar-rajih minal kalam. Itu empat makna daripada makna asal, jamaknya usul. Siapa yang bisa menyebutkan? Mengulang keempat makna tersebut. ما يتفرع ما يتفرع ما يتفرع kalau ma yubna alaihi ghairuhu itu makna sebagian para ulama yang lainnya, ya. Tapi yang lebih kuat dikatakan oleh Imam Az-Zarkashi yaitu ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Baik. Kemudian judul yang beliau bawakan yaitu usul sittah, menunjukkan bahwa perkara pokok yang memiliki cabang yang banyak yang semuanya kembali kepada enam perkara pokok ini, beliau sebutkan sittah, ada enam perkara pokoknya, perkara intinya enam, adapun cabangnya tidak bisa dihitung, ya, banyak sekali. Sehingga kembali kepada apa yang telah kita pelajari dalam Qaidul Arba, ketika beliau menyebutkan empat kaidah ini, apa, sama dengan usul sittah. Bukan berarti pembatasan ketika beliau menyebutkan bahwasanya perkara pokok agama itu enam, tidak, ya, tetapi banyak, dan yang lainnya kembali kepada enam perkara pokok ini. Tapi intinya beliau mengajak kepada segenap para pembacanya agar mereka tentunya apa, liyatamakkan fi hifdzihi wa fahmihi wa dhabdihi, supaya mereka mampu untuk menghafalnya, memahaminya, ya, tidak banyak. Adapun yang lainnya bisa antum apa, kiaskan kepada enam perkara tersebut, atau empat perkara tersebut, atau tiga perkara tersebut. Tayyib, yang semakna, yang mendekati seperti itu. Juga pada dasarnya beliau sebagaimana yang kita sebut dalam Qaidul Arba mencontoh jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi wa tadrisihi. Rasulullah sallallahu dalam pengajarannya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat dengan apa? Al-adad, bilangan. Supaya yang diajak berbicara, supaya yang diajari faham, memiliki konsentrasi, senantiasa dia hafal perkara yang diajarkan itu ada sekian, sekian, sekian. Sehingga tatkala dia baru menyebutkan dua, berarti masih ada empat yang belum disebutkan. Ya, itu pentingnya seseorang apa, menghafal sesuatu dengan adad, atau apa, taqasim, pembagian. Sehingga dia apa, membantu untuk mengingat apa yang dia lupa. Iya. Dia hafal 4 berarti apa, kurang 2. Terus seperti itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadisnya membimbing para sahabat untuk memahami sesuatu perkara dengan adad, bilangan, agar mereka apa, mampu menghafalnya, mampu memahaminya. Ya. Sab'atun yudilluhumullah yawma la yadillu ila dhillu. 7 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 7 perkara tersebut. Sehingga apa? Kita akan mampu menghafalnya dan akan terus mencari sebelum 7, maka apa? Belum sempurna. Iya. Belum sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya, apakah mereka-mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala itu cuma 7 golongan, 7 kelompok? Tentunya banyak daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Oleh karena itu Al-Imam Syuyuti rahimallahu taala, beliau memiliki suatu karya tulis yang berjudul Tamhidil Farsi fil Khisalil Mujibati li Dhillil Arsy. Perangai-perangai yang mewajibkan seseorang apa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan apa? Lebih daripada 40 sifat orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Banyak kita menggali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, hakul muslim 'alal muslim khamsah sittah. Ya, kemudian kita menghafal yang 6 atau yang 5, apakah dengan itu kita menyepelekan perkara yang lain dari hak-hak muslim dengan satu yang lainnya? Ya. Seperti apa? Membayar hutang saudaranya. Apakah ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini hak yang 6 atau yang 5, muslim dengan muslim? Tidak ada. Iya. Kemudian dengan itu seseorang tenang, santai. Bayar hutang nanti saja. Belum ditagih kok. Iya. Seperti itu. Dia menyepelekan karena menganggap tidak ada. Padahal banyak daripada hak muslim dengan muslim yang lainnya. Tayyib. Ataupun salatun la yukallimuhu Allahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. 3 kelompok yang Allah SWT tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Ya, dengan pembicaraan rahmat tentunya. Tidak akan melihat mereka, tidak akan mentazkiyah mereka. Rasul sebutkan 3 kelompok tersebut. Tetapi apakah cuma 3 kelompok saja? Disebutkan pula dalam hadis-hadis yang lain sifat-sifatnya. Al-fitratu khamsa. Fitrah manusia ada 5. Tetapi apa? Apakah cuma 5? Banyak daripada hal itu. Sehingga hal ini kembali apa? Laisa min babil hasri. Apa yang beliau sebutkan bukan pembatasan. Agama itu memiliki banyak perkara yang harus diketahui dan difahami serta dipelajari oleh seorang muslim. Tetapi ke-6 ini tadi sebagai pokok, ya, akan kembali semuanya kepada 6 perkara ini. Ya. Dan dari sekian perkara yang beliau akan sebutkan, sama seperti apa? Di dalam Qaidul Arba, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Ya. Seperti sebagiannya dinukilkan atau disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagian dari kaidah yang akan beliau sebutkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diragukan lagi, ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana nanti semua usul akan beliau sertai dengan dalil daripada Al-Quran. Tetapi secara sharih, secara jelas, Rasulullah sebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga datang daripada sahabat yang lainnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadzara Allahu ra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairahu." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada seseorang yang dia mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalnya, lalu dia menyampaikan kepada yang lainnya. Ini keutamaan seseorang yang menghafal hadis. Kalau Al-Qur'an tentunya sudah, ya, perkara yang banyak keutamaannya. Ya. Kemudian keutamaan yang lain, yaitu keutamaan menghafal hadis, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya. Nadzarallahu ra'an. Ya, kita ahli sunnah wal jamaah nusbituha bima ja'at, sesuai dengan yang datang seperti itu. Allah akan berikan kepada dia cahaya tatkala dia apa menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikannya kepada yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu rubba hamilin fikhin laisa bifaqih wa rubba hamilin fikhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang memiliki pemahaman tetapi dia tidak faham. Dan betapa banyak orang yang dia memiliki pemahaman dan ada yang lebih faham lagi daripada dia. Wa fawqa kulli dzil ilmin alim. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Ya, annas yatafawwatuna fil ilm. Manusia itu berbeda-beda dalam ilmu. Hatta yantahi al-ilmu ila 'alimil ghaib wasyahadah. Sampai ilmu itu berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun manusia berbeda-beda dalam ilmu, semua perkara itu sudah ada, sudah gamblang jelas. Tidak didapati pada kita, ada pada orang lain. Ya. Semuanya jelas. Rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Tayyib. Kemudian di akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsu khisalin la yaghillu 'alaihinna qalbu muslimin abada." Tiga perangai, tiga perkara yang jikalau tiga perkara tersebut ada pada seorang muslim, maka hatinya tidak akan berpenyakit, hatinya tidak akan tersesat. Apa tiga perkara tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh musannif. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amr. Menasihati penguasa. Dan yang ketiga, luzumul jamaah. Tetap di atas jamaah. Itu jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin. Ini tiga perkara yang langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis. Dan ketiga ini sebagai perkara yang disebutkan oleh musannif Syekh Muhammad rahimallahu taala pada kaidah atau pada usul yang pertama, kedua dan ketiga. Tayyib. Wallahu taala alam bissawab. Sehingga dari sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu Fatawa, beliau menta'liq hadis tersebut, kata beliau, fa fi hadhihi al-ahadi tajma qawaid ad-din wa usulahu. Ana bawakan dengan makna. Kata beliau, dalam hadis ini terkumpul apa? Pokok agama dan kaidah agama. Wa tajma al-huquq allati hiya lillahi wa li'ibadihi. Dan dalam hadis ini pula terkumpul hak-hak yang mencakup hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Wa tantazimu masalihud dunya wad-din. Dan dalam hadis ini pula apa terkandung maslahat, kebaikan dunia dan agama. Maslahat dunia dan agama. Yaitu apa? Ijtima'ul muslimin. Bersatunya kaum muslimin. Itu merupakan maslahat yang besar. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hak-hak itu ada dua. Allah wa haqqul ibad. Hak Allah dan hak hamba. Haqqullah ma'ruf. Anta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu hak Allah. Jadi Allah SWT haknya apa? Untuk di esakan, ditauhidkan dalam beribadah. Ya. Adapun hakun nas, hak manusia apa? Terbagi dua. Ada yang amah, ada yang khasah. Yang khas hak manusia, hak hamba yang khusus, seperti antum ketahui, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, itu khusus antara antum dengan apa, orang tua. Hakku zaujat wal aulad, hak istri, hak anak, itu khusus antara antum dengan mereka. Hakul jar, hak tetangga, itu khusus antara antum dengan mereka. Dan yang lainnya. Adapun yang umum, hak manusia yang umum, ini pun terbagi dua. Karena manusia ada ru'at, ada ra'iyah, ada pemimpin, ada rakyat. Ya, itu sudah pasti. Yang namanya manusia, pasti di sana ada pemimpin, ada rakyat. Maka hak pemimpin apa? Munasahatuhum, untuk dinasihati. Ya. Hak penguasa dinasihati ketika mereka tergelincir, ketika mereka salah. Bukan dihujat, ya. Atau bukan didemo, atau bahkan bukan digulingkan, dikudeta, tetapi apa, dinasihati. Adapun hak kita rakyat, luzumu jama'atil muslimin, kita tetap berada di jamaah kaum muslimin, tidak bercerai-berai, bersatu, ya, di dalam kelompok kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.